الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لجبن بجرا كتابي فتح المجيد sampai pada ucapan penulis di sini rahimahullah qala syekhul islam wa hadhihi al-illah dan ini adalah alasan illah itu adalah alasan baik allati li ajliha nasyari'u an ittikhadhi al-masajid al-quburi yang dengan alasan ini syariat kita atau syari' sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan ini adalah Rasulullah bisa juga kita katakan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan menjadikan masjid dibangun di atas kuburan atau menguburkan orang di dalam masjid. Taib. Hiya allati awqa'at katsiran min al-umam imma fi syirkil akbar aw fi ma dunahu min asy-syirk. Karena kuburan dengan masjid ini barakallahu fikum inilah yang akan menjerumuskan banyak orang atau umat-umat ke dalam syirik besar atau syirik kecil. La haula wa quwwata illa billah. Dan luar biasa kuburan ini menjadi apa? Menjadi berhala. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Sampai demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nufusa qad asyrakat bi tamatsilis salihin wa tamatsili وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين karena jiwa ini telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan timsal. Timsal itu patung orang-orang saleh. وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك dan patung-patung atau berhala-berhala yang mereka anggap itu talasim. Talasim itu jampi-jampi atau mantra-mantra atau rajah-rajah barakallahu fikum yang mengungkapkan tentang bintang atau yang lainnya. Fa inna syirka bi qabri ar-rajuli alladhi yu'taqadu salahuhu aqrabu ila an-nufusi min asy-syirki bi khasyatin aw bi khashabatin aw hajar. Karena asy-syirk bi qabri ar-rajul mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di kuburan seseorang yang diyakini kesolehannya aqrabu ila an-nufus lebih diterima oleh orang-orang ketimbang melakukan kesyirikan menyembah patung menyembah khasyabah, menyembah patung yang dibuat dari kayu atau dari batu. Barakallahu fikum. Kuburan ini lebih barakallahu fikum lebih hebat lagi bahayanya. Barakallahu fikum. Sekarang orang mungkin mengatakan enggak menyembah patung, enggak berhala barakallahu fikum. Ini kuburan kuburan orang saleh yang diyakini bahwa mereka hidup, mereka bisa. Kita ingatkan lagi bahwa jalan yang mereka bisa barakallahu fikum mempengaruhi umat ini menghilangkan akal sehatnya adalah apa? Keyakinan-keyakinan dan cerita-cerita bahwa wali ini bukan orang biasa, dia memiliki karomah. Dalam kondisi hidup dan kondisi mati, dia bisa menolong, bisa membantu, bisa ini, bisa ini, bisa. Walhasilah yang menjadikan orang-orang datang ke kuburannya meminta. Barakallahu fiik. Dibikinlah cerita-cerita tentang kuburan wali fulan. Barakallahu si fulan itu dulunya dia miskin, saking seringnya kesini dan meminta kepada wali fulan, sekarang sudah kaya raya dia. Si fulan itu dulunya kaya raya ya, karena dia membenci wali ini, sekarang dia sudah miskin. Nah, cerita-cerita begini. Sehingga menjadikan orang-orang berduyun-duyun datang ke kuburan wali fulan. Oh, si fulan itu dulunya sakit-sakitan, setelah datang ke sini dan makan tanah kuburan di sini, oh sembuh dia, sehat walafiat sekarang. Barakallahu fiikum. Dan seterusnya, walhasil orang datang ke satu ngambil tanah. Tanah kuburan. Kemudian dibuatlah cerita bahwa kuburan ini tanahnya muncul sendiri. Berkembang sendiri, naik dari bawah. Kadabun. Malam-malam orang-orang itu yang datang membawa tanah kau timbun di situ. Kau dibuat cerita bahwa tanah itu dari muncul dari dalam kuburan. Barakallahu fiikum. Yang cerita orang yang kerjanya begini dulu. Kerjanya mengambil tanah untuk bawa ke kuburan situ. Allah al-musta'an. Walihada tajidu ahla syirki yatadarra'una indaha wa yakhsha'una wa yakhda'una wa ya'buduna biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Kau dapati orang-orang yang melakukan kesyirikan di kuburan wali-wali tertentu, yatadarra'una indaha, mereka tunduk betul di kuburan itu. Mereka begitu masuk di pintu, tidak berani mereka jalan. Ngesot dia. Tahu ngesot? Berlutut dia sampai ke kuburan. Tidak ada yang jalan. Merangkak dia. Yatadarra'una indaha wa yakhsha'una khushu wa yakhda'un, tunduk mereka. Di kuburan itu. Tidak ada orang cerita-cerita. Tidak ada yang terbahak-bahak apalagi. Begitu sakral. Barakallahu fikum, kondisi yang ada di situ menurut mereka. Wa ya'buduna biqulubihim, dan mereka menyembah wali yang ada di kuburan dengan hati mereka. Betul-betul sepenuh hati mereka meminta pertolongan, minta macam-macam. Isti'anah, istighatsah dan seterusnya. Ibadatan la yafalunaha fi buyutillah. Ibadah yang mereka tidak lakukan hal yang demikian itu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk dia ke dalam masjid atau masuk dia ke tanah haram atau bahkan masjid haram, sama seperti kalau masuk dia ke pasar atau masuk ke rumah dia sendiri. Tidak ada bedanya. Tapi begitu masuk ke area wali, kuburan wali, dengan rasa hormat, dengan rasa tunduk, dengan rasa pemujaan, pemuliaan luar biasa. Rasa itu tidak dia dapati ketika mereka masuk masjid. Walau waktu sahar, dan juga tidak ada rasa itu dia dapati di waktu sahur. Padahal waktu sahur itu mestinya orang munajah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa minhum man yasjudu laha, di antara mereka ini para penyembah kubur sujud untuk kuburan itu. Ini bukan cerita. Ini ada videonya, barakallahu. Mereka memvideokan dan mereka bangga dengan itu. Dan mereka ajak orang untuk melakukan hal yang sama dengan cerita-cerita khurafat, takhayul. Barakallahu fiikum. Dulunya si bulan begini-begini, sekarang jadi begini-begini. Ima karena benci, wa ima karena senang dengan wali ini. Buat cerita-cerita khurafat. Teh wali ini di kondisi-kondisi tertentu dan orang-orang tertentu dia akan muncul, barakallahu fikum. Diceritakanlah bahwa ketika si fulan datang, kuburan ini terbuka dan muncullah sang wali, barakallahu fikum, dan mengajak bicara orang tersebut dan menjabati tangannya. Baik. Dan itu sangat mudah bagi syaitan. Ima itu cuma ima sekedar khurafat atau ima betul nyata. Ada kondisi dan kejadian yang seperti itu. Syaitan, dikatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya yang lain, syaitan memang muncul. Ditampakkan ke orang-orang bahwa kuburannya terbuka dan muncul seorang yang berjubah putih. Kemudian menjabati tangan mereka dan mengajak mereka berbicara. Setelah itu masuk ulang. Syaitan begitu gampang dan mudah untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap itu sungguh sangat luar biasa. Barakallahu alaikum. Taib. Wa minhum man yasjudu laha. Taib. Sujud. Sujud kemana ini? Sujud ke kuburan itu. Ini kuburannya. Yang sana sujud ke sini. Yang sana sini. Taib. Ibarat Ka'bah. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati indaha wa du'a'i ma la yarjuna fil masajid. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka mengharapkan keberkahan salat di sisi kuburan wali fulan dan berdoa di sisi wali fulan yang mereka tidak harapkan dan tidak rasakan rasa itu ketika mereka di masjid. Fali ajli hadhil mafsadah hasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maddataha. Karena alasan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong materinya, memotong jalannya supaya tidak terjadi ini, jangan ada yang membangun apa? Masjid di kuburan dan mengubur orang di masjid. Barakallahu fiik. Kita telah lewati barakallahu fiikum pembahasan kemarin. Kata Rasulullah, "Iki syirarul khalqi indallah." Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau ada orang mati, mereka bangun masjid di atas kuburannya. Baik, sehingga mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di berikutnya. Baik. Alasan inilah yang menjadikan Rasulullah melarang hatan hani salati bil maqbarati mutlakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di pekuburan. Barakallahu fikum. Ya, kecuali salat jenazah yang tidak ada rukuk sujudnya. Paham barakallahu fikum? Paham? Kecuali salat jenazah yang tidak ada rukuk sujudnya. Tapi hanya dipenuhi dengan doa. Barakallahu alaikum. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, haram hukumnya. Kenapa tidak boleh? Wa illam yaksud al musalli barakat al bukati bi sholatihi. Walaupun orang yang sholat di dekat kuburan itu atau di pekuburan itu tidak mengharapkan keberkahan tanah itu atau kuburan itu dengan melakukan sholat di sisinya. Cuma sekedar sholat tidak boleh, dilarang. Kama yaksudu sholatahu bi barakatil masajid, sebagaimana dia menginginkan dari sholatnya itu keberkahan ketika dia lakukan di masjid. Barakallahu fikum. Taib. Karena sholat di masjid beda sangat ketimbang sholat di rumah atau di pasar atau di kantor atau di... Barakallahu fikum. Kalau sholat di rumah cuma satu. Barakallahu fikum. Sholat sendirian. Kalau sholat di masjid berjamaah 27. Di tempat yang lain 25. Baik. Kama nahā 'anis sholati waqta tulu'isy syamsi wa ghurubihā. Demikian juga Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat pada saat matahari terbit dan terbenam. Li'annaha awqatun yaqsudul musyrikuna biha sholata lisyams. Karena itu waktu-waktu yang orang-orang musyrikin yang menyembah matahari melakukan ibadah sholat, yaitu ibadah ke matahari itu waktu terbit dan terbenamnya. Panaha ummatahu an sholati hina idin. Maka Rasulullah melarang umat beliau untuk melakukan sholat di waktu itu. Wa illam yaqsud maka sadahul musyrikun. Walaupun dia tidak bermaksud apa yang dimaksud oleh orang musyrikin penyembah matahari. Kenapa dilarang? Saddal lidari'ah, sebagai pemutus jalan. Jangan sampai kalian melakukan hal yang sama seperti mereka. Barakallahu fiikum. Wa ma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda al-quburi mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buqati fa hadha 'ainul muhaddati lillahi wa li rasulihi. Adapun kalau seseorang sengaja-sengaja melakukan salat, salat untuk siapa ini? Salat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi kuburan, mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buqah, dengan tujuan salatnya lebih diberkahi, lebih diterima, lebih afdal. Salat di sisi kuburan waris bulan fahada ainul muhadda lillahi wa rasulih. Inilah inti penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, atau pemisahan diri dari Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafatu lidinihi, dan inilah inti penyelisihan dia terhadap agama ini. Wabtida'u dinin lam ya'dam bihillah, dan merupakan perkara bid'ah di dalam agama yang Allah tidak izinkan. Fainal muslimina kada ajma'u ala ma'alimuhu bil ittirari min dinil Islam anna salata indal kuburi manhiun anha. Kenapa? Karena kaum muslimin telah sepakat semuanya atas apa yang mereka ketahui secara darurat, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat di sisi kuburan itu dilarang. Wa annahu la'ana man ittakhadhaha masajid, dan Allah melaknati orang yang menjadikan kuburan itu tempat ibadah atau tempat sholat. Famin a'zamil muhdatsat, maka membangun rumah ibadah, membangun masjid atau sholat di kuburan, min a'zamil muhdatsat, merupakan perkara bid'ah yang terbesar, asbabu syirk, dan bahkan termasuk sebab kesyirikan. As-salatu indaha, sebab-sebab kesyirikan adalah sholat di sisi kuburan wali fulan. Watikhaduha masajid, dan menjadikannya tempat sholat. Wabina'ul masajid alaiha, dan membangun masjid di atas kuburan itu. Waqad tawataratin nususu anin Nabi SAW bin nahi an dhalik, dan telah mutawatir nas dari Nabi SAW larangan membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Barakallahu fikum. Larangan sholat di kuburan, tewat taglil di fihi, larangan keras. Bukan sarah ammatut tawaib bin nahi an bina'il masyayi alaiha, dan telah diterangkan, jelaskan oleh semua kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini, semua mazhab kebanyakannya, larangan membangun masjid di atas kuburan. Mutaba'atan minhum li sunnati sahihatis sharihah, karena mengikuti sunnah yang sangat jelas, yang sangat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang dari masjid dibangun di atas kuburan atau dijadikan, walaupun bukan apa, walaupun kelihatannya bukan masjid yang dilakukan salat berjamaah padanya, tapi orang melakukan salat di dalamnya, itu jadi dikatakan apa? Namanya menjadikan masjid, masjid tempat sujud namanya. Barakallahu fiik. Kalau mengatakan, oh, kuburan wali fulan bukan masjid, tidak ada orang azan di sana. Betul, tidak ada orang azan, tapi orang banyak sholat di sana. Barakallahu fiik. Sholatnya bukan menghadap kiblat, menghadap kuburan. Rukuk sujudnya. Wallahul musta'an. Baik. Wa sarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalika, dan telah diterangkan, dijelaskan oleh pengikut al-Imam Ahmad, demikian juga al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Barakallahu fikum. Wa ta'ibatun atlaqat al-karaha, wa kelompok lain mengungkapkan dengan karaha. Karaha ini tidak senang, tidak suka. Walladhi yambagi an tuhmal ala karaha tahrim. Kalau ada kelompok yang mengatakan makruh itu sama seperti makruh tahrim. Ihsan lidhan bi ulama, bil ulama. Ini sebagai wujud berbaik sangkanya kita kepada para ulama. Walla yudhan bihim anna ayu jawizu fi'la ma tawatara an Nabi sallallahu alaihi wasallam la'na fa'ilhi wan nahyi anhu. Dan kita tidak boleh bersangka buruk terhadap para ulama prasangka buruk, menganggap bahwa mereka membolehkan untuk melakukan membangun masjid di atas kuburan, sementara sudah mutawatir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat terhadap orang yang melakukannya. Mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang melakukannya. Intah kalamul rahim. Selesai sudah ucapan Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah taala, tegas sangat. Kuburiyun subhanallah. Mereka ruku sujud. Taib. Mereka mengelus-elus semua pojok-pojok. Taib. Yang ada nisannya, yang ada pokoknya pagar semua dielus-elus. Namanya istilam. Namanya istilam. Menyentuh. La haula quwwata illa billah. Sampai batu nisannya itu mengkilap karena di tiap hari ada orang datang kemudian mengusapnya untuk apa, mendapatkan keberkahan, untuk tertunaikan hajatan mereka. Wallahul musta'an. Qala al-musannif rahimahullahu taala walahu ma anha ay an Aisyah taqalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza yaghtamma biha kashafaha. Faqala wa huwa kadzalika la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sanau walau la dzalika ubriza qabruhu ghayra annahu khasyya an yattakhadha masjida. Akhrajahu. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun, nuzila di sini artinya dekat kematian beliau. Malaikat maut turun untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzila bi Rasulullah. Tapi kaya tarahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutup wajahnya dengan kain. Pada ketama biha kasyafaha. Taib, kalau beliau ketama biha kasyafaha, kalau beliau merasa agak susah bernapas atau beliau pun menyingkapnya. Faqala wa huwa kadzalika, maka beliau pun mengatakan dalam kondisi seperti itu, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang muslim yang melakukan hal yang sama juga mendapatkan bagian dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sama. Barakallahu fikum. Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW memperingatkan umat ini dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Walau la dzalika ubriza qabru. Seandainya bukan itu, maka dinampakkan kuburan Rasulullah SAW alaihi wasallam. Gerannahu khasya yutakhadha masjida. Cuma karena beliau khawatir dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Tempat ibadah. Akhrajahu. Asyarakul walahuma ayat al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih muttafaqun alaihi. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirhi. Akhrajahu. Dan ini cukup, tidak perlu lagi dikatakan akhrajahu karena dikatakan walahuma wali al-Bukhari wa Muslim. Qaluhu lima lamma nuzila huwa bidhammin nun wa kasri zaid ay nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihim salam. Taib, yang paling bagus dan paling sahih penamaannya adalah malakul maut. Bukan Israel, tapi malakul maut. Karena Allah SWT menamakannya dengan malakul maut. Qauluhu tabika bikasri fa wa fathiha wal kasru afsah wa bihi ja al-Qur'an wa ma'nahu ja'ala. Tabika ni ja'ala. Khamisatan fathil mujam wa salil muhmalah kisa'un lahu alam. Yani kain yang memiliki corak. Qauluhu fa idza iqtama biha kasyafa ai wajhahu. Yang kita, kalau dia tutupi kemudian rasa agak kurang bagus napasnya, beliau pun menyingkapnya. Qalu la'anallahu al-yahuda wan nasara. Kata Rasulullah, Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, orang-orang saleh mereka, masjid. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dzalika halla 'alaihi min al-la'nati ma halla 'alal yahudi wan nasara. Di sini Rasulullah menerangkan bahwa siapa yang melakukan hal yang sama, yakni membangun masjid di atas kuburan, halla alaihi min al-la'na, dia akan tertimpa laknat apa yang telah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara. Qaluhu yuhadziru ma sana'u. Yuhadziru ma sana'u, memperingatkan umat ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Adh-dhahiran hadza min kalami Aisyah radhiyallahu anha, yang lahir, yang zahir, yang nampak bahwa ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia anha fahimat min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika tahdhira ummatihi min hadzal sani. Ini yang dipahami oleh Aisyah, bahwa Rasulullah memperingatkan umat dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Alladzi kana taqalu Yahudu wan Nasara fi quburi anbiya'ihim. Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka, orang saleh mereka. Fa innahu minal ghuluwi fil anbiya, karena termasuk ghulu, perbuatan berlebih-lebihan terhadap para nabi. Nabi, orang saleh memang harus dimuliakan, dihormati, dijadikan panutan, tapi bukan menjadikannya barakallahu fikum Tuhan, bukan ada di sana pengkultusan seperti orang-orang sekarang ini, lahul kota ilmi pengkultusan, dicium tangannya, dicium kepalanya, dicium lututnya, dicium kakinya, dicium bekas telapak kakinya. Baik, ini namanya pengkultusan. Baik, dianggap orang saleh, dianggap orang suci. Wallahul musta'an. La haula wa quwwata illa billah. Fainahu minal ghului minal amthil anbiya, ini termasuk perbuatan berlebih-lebihan terhadap para nabi. Wa min a'lamil wasa'il asyirk, dan termasuk wasilah terbesar, jalan terbesar untuk orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa min ghurbati islami anna hadzal ladzi la'ana ar-rasul fa'ilihi tahdiran li ummatihi ay yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'as salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir. Barakallahu bikum. Wa min ghurbati islam, kata beliau di sini, termasuk di antara gurbahnya Islam ini. Islam ini asing. Yang mengetahui hukum tidak bolehnya ini akhirnya apa? Sedikit sekali di antara orang-orang. Anna hadza alladzi la'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi. Yang dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelakunya ini. Taib. Ya Yahudi Nasara, tahdiran li ummati, sebagai pengingat terhadap umat ini, jangan sampai mereka melakukannya terhadap orang saleh, terhadap para nabi. Ada fa'alahul khalqul katsir, ternyata di umat beliau alaihi salatu wasalam telah dilakukan oleh banyak-banyak orang, kuburan dibangun sedemikian rupa, dipasangi pagar yang terbuat dari emas atau perak. Barakallah, dipakaikan kelambu yang sangat indah, dibuatkan wewangian, dipasangi lampu, di marmer. Subhanallah. Megah. La haula wa illa billah. Ramai orang di sana meminta. Ramai di sana orang sholat, ramai di sana orang baca Quran, ramai di sana pokoknya. Di sisi yang lain ada yang dijadikan tempat untuk menyembelih, bernadar, i'tikaf dan seterusnya. Tawaf. Wallahul musta'an. Tayyib. Qad fa'alahu al-khalqul katsir min muta'akhiri hadhihi al-ummah, dari orang-orang belakangan umat ini. Wa ataqaluhu qurbatan minal qurubat, sambil mereka meyakini bahwa ini adalah amal saleh yang mendekatkan mereka kepada Allah. Wa min a'dami sayyiati wal munkarat, padahal perbuatan ini termasuk a'dami sayyiat, sejelek-jelek atau sebesar-besar kejelekan dan kemungkaran. Wa ma sya'aru anna dhalika muhaddatu lillahi wa rasulihi, mereka tidak sadar kalau ternyata inilah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Qala Qurtubi fi ma'na hadzal hadits wa kullu dhalika liqat'id dari'atil mu'addiyati ila ibadati man fiha. Pelarangan ini, larangan membangun kuburan, Larangan membangun masjid di atas kuburan. Barakallahu fikum. Kullu dzalika liqati'id dzari'ah. Semuanya itu untuk memutus jalan yang menghantarkan kepada penyembahan kepada makhluk atau wali atau orang saleh yang dikubur pada kuburan. Kama kana sawfi ibadatil asnam, sebagaimana itu sebagai sebab disembahnya patung-patung berhala. Tapi ingat barakallahu fikum. Baik, kesyirikan pertama. Baik. Kesyirikan pertama yang muncul di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Lima orang saleh yang ada di zaman itu. Mereka orang-orang hebat, orang-orang saleh. Mati mereka, generasi yang ada pada saat itu murid-muridnya sangat mencintai, memuliakan, menghormati ulamanya. Mereka akhirnya apa? Membuat patung dan meletakkan di tempat biasa mereka duduk. Katanya apa? Untuk menyemangati mereka agar supaya mereka tetap semangat beribadah sebagaimana dulunya guru-guru mereka itu semangat ibadah, untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, kesolehan mereka, sehingga mereka termotivasi juga untuk melakukan kebaikan. Berjalannya waktu, khalas generasi ini habis, muncul generasi berikutnya. Datanglah syaitan. Bapak moyang kalian itu dulunya apa? Menyembah itu, menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu orang hebat. Dia itu bisa begini, begini, begini, begini. Akhirnya mereka tidak lagi minta kepada Allah, tapi minta kepada orang saleh tadi. Minta ke patung itu, berhala itu. Allah musta'an. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Masya Allah. Ini bahayanya dan luar biasa ini kondisi kaum muslimin. Penyembah kubur luar biasa banyak. Di negeri kita ini luar biasa. Dan di setiap negeri ada saja kuburan yang disembah. Setiap negeri. Baik. Ada kuburan yang disembah. Sembah. Allah SWT. Mencari berkah, mencari keselamatan, mencari keharmonisan, mencari macam-macam. Mencari rezeki. Tapi lahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.